Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang zakat dari kitab Bulughul Maram bab tentang zakat hadis yang ke-22 dari bab ini yaitu tentang zakat harta dagangan atau harta perniagaan. Diriwayatkan Wan Samurah Ibni Jundub radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija as-sadaqata min alladhi na'udduhu lil bay' rawahu Abu Dawud wa isnaduhu layyin. Dari sahabat Samurah bin Jundub, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, memerintahkan kami an nukhrija shadaqah, agar mengeluarkan zakat minal ladzi na'udduhu lil bai', dari harta yang kami na'udduhu, yakni menghitungnya dari perdagangan, atau nu'idduhu lil bai', kami menyiapkannya untuk perdagangan. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud wa isnaduhu layyin, dan sanadnya lemah. Nah, hadis ini terkandung padanya tentang zakat perdagangan. Ya, sebelum kita melanjutkan tentang zakat perdagangan, terlebih dahulu hadis ini seperti yang kita baca tadi merupakan riwayat Abu Dawud, dan Ibnu Hajar sendiri mengatakan isnaduhu layyin, sanadnya lemah. Ya. Dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan juga hadis ini lemah sebagaimana dalam kitab Irwaul Walil nomor 827. Ya, dan juga beberapa kitab yang lain termasuk dalam kitab Tamamul Minnah beliau menyebutkan hal itu. Jadi riwayat ini secara sanad ada kelemahan. Ya. Nah, lalu bagaimana tentang zakat perdagangan? Tentang zakat perdagangan, para ulama rahimahumullah berbeda pendapat, ya. Sebagian ulama mengatakan ada zakat perdagangan. Dan mereka yang mengatakan di sana ada zakat perdagangan berdalil dengan beberapa dalil, di antaranya hadis yang kita baca ini. Dan ini termasuk hadis yang paling jelas secara makna menunjukkan adanya zakat pada barang-barang yang diperdagangkan. Namun ternyata hadis ini lemah juga, walaupun secara lafaz maknanya jelas. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil karena lemah. Di sana juga ada alasan yang lain yang menjadi alasan para ulama yang sepaham dengan pendapat ini. Namun rata-rata hadis yang dipakai mesti ada perbincangan ulama, entah dari lafadznya maupun dari sanadnya secara riwayat, yang semuanya lemah. Ya. Nah, jadi kalau begitu pendapat ini tidak berdasarkan dalil yang kuat. Ada sebagian dalil yang mungkin secara subut, artinya bisa dipertanggungjawabkan, namun secara makna tidak jelas. Ya. Misalnya dalil yang sifatnya umum. Nah, jadi kembali kepada tadi yang kita sebutkan, pendapat ini dalil-dalilnya kurang kuat. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa zakat pada harta yang diperdagangkan tidak ada. Alasannya apa? Kenapa tidak ada zakatnya? Alasannya karena tidak ada dalil. Kalau kita mau menetapkan suatu hukum, maka harus ada dalil. Sementara dalam ayat terkait zakat perdagangan tidak ada. Dalam hadis Nabi yang sahih juga tidak ada. Adanya hadis yang lemah. Ya. Riwayat-riwayat dari sahabat juga tidak jelas. Ada sebagian riwayat yang diriwayatkan dari sebagian sahabat. Misalnya riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Laisa fil 'urudi zakah illa ma kana litijarah." Harta-harta benda itu tidak ada zakatnya kecuali yang dipersiapkan untuk perdagangan. Ini riwayat Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Umm, dan disahihkan sanadnya oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Tamamul Minnah. Namun riwayat ini yang dari sahabat dan menyebutkan ada zakat, tapi di sini pun tidak disebutkan berapa zakatnya, berapa nisabnya, syaratnya seperti zakat-zakat yang lain ada haulnya apa tidak. Nah, ini tidak disebutkan di sini. Sehingga sepertinya di sini adalah semacam zakat atau sedekah yang mutlak. Ya. Seandainya di sana ada zakat yang jelas, tentu akan jelas pula aturannya, seperti yang telah kita pelajari, misalnya zakat emas, zakat perak, zakat hewan ternak, sapi, unta dan kambing, semuanya jelas berapa nisabnya, kemudian kewajiban haulnya, kemudian berapa yang dikeluarkan, semuanya jelas. Sementara dalam zakat perdagangan ini sama sekali tidak ada keterangan tentang itu. Padahal kalau kita melihat secara praktek di zaman Nabi dan para sahabat, yang namanya praktek perdagangan itu sudah hal yang sangat biasa. Sebagaimana orang ada yang ternak, ya, kambing, unta, orang yang berdagang juga banyak. Nah, kenapa ketika ada zakat unta kambing dengan begitu jelas disebutkan, lalu tidak ada keterangan dalam bab zakat perdagangan? Kalau ada zakat perdagangan, mestinya juga akan dijelaskan. Ya, sebagaimana zakat yang lain tadi. Nah, tidak adanya keterangan ini menunjukkan bahwa Nabi dan para sahabat tidak mempraktekkan zakat perdagangan. Dengan kata lain, tidak ada di saat itu zakat perdagangan. Ya, Nabi sendiri kan berdagang, ya kan? Seandainya ada zakatnya, ya kenapa Nabi enggak menerangkan dan mencontohkan dengan perbuatan beliau? Ya, Utsman bin Affan pedagang termasuk terbesar ya, atau mungkin bahkan memang pedagang terbesar. Kenapa tidak pernah ada keterangan zakat perdagangan beliau? Para sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf yang juga dikenal dengan profesinya sebagai pedagang juga tidak ada sama sekali. Nah, ini semuanya menguatkan pendapat bahwa zakat perdagangan tidak ada. Ya. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Tamamul Minnah halaman 2363, wal haqqu anna al-qawla bi wujubi az-zakah 'ala urudi at-tijarah mimma la dalila 'alaih. Yang benar bahwa pendapat yang mewajibkan zakat pada harta perdagangan adalah pendapat yang tidak ada dalilnya. Fil kitabi was sunnati sahihah, baik dalam kitabullah Al-Qur'an maupun dalam sunnah hadis yang sahih. Ya, jadi ini kesimpulan beliau setelah beliau pelajari tentunya ya. Tidak ada dalam ayat maupun hadis yang sahih. Adanya dalam hadis yang dhaif, yang lemah. Kemudian yang kedua kata beliau, ma'a munafatihi di qa'idatil bara'ah al-asliyah. Yang kedua, bahwa kalau diwajibkan zakat sementara tidak ada dalil, maka ini bertentangan dengan kaidah yang sudah disepakati bersama, yaitu al-bara'atu al-asliyah, kebebasan asal. Artinya bahwa asal usul suatu hukum itu ya tidak ada, kecuali kalau ada dalil baru ada hukum. Zakat emas dan perak, kita gak bisa mengatakan ada zakat emas maupun perak kecuali ada dalil. Kalau tidak ada, ya kita gak bisa mengatakan ada zakat. Zakat tadi hewan, kita katakan pada asalnya tidak ada kecuali ada dalil. Ketika ada dalil baru ada zakat. Tumbuh-tumbuhan, hasil pertanian, pada asalnya tidak ada zakat kecuali ada dalil. Ternyata kita dapati ada 4 yang dizakati. Selain itu gak bisa kita katakan ada zakat. Nah, sekarang harta perdagangan, mau kita katakan ada zakatnya, mana dalilnya? Hukum asalnya tidak ada zakat. Al-bara'ah al-asliyah, itu istilahnya dalam bahasa para ulama, kebebasan asal. Ya. Jadi kalau mau kita katakan ada zakatnya harus ada dalil. Kalau tidak ada, enggak bisa. Dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan tentang harta benda kaum muslimin, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum dan seterusnya. Darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian, ya, itu diharamkan. Artinya gak boleh kita mengambil harta benda walaupun atas nama agama, kecuali ada dasarnya yang sahih. Kalau tidak ada, ya tidak boleh Ya. Jadi kalau begitu dengan penjelasan tadi bahwa kesimpulannya pendapat yang lebih kuat, harta perdagangan tidak ada zakatnya. Jadi seorang misalnya berdagang mebel misalnya, ya kan? Apa ada zakat? Saya punya toko mebel besar misalnya. Oh ya, tidak ada. Kecuali kalau uang, ya. Kalau uang ya kembali ke zakat uang seperti yang kita bahas sebelumnya. Hasil berdagang jual mebel ya laku besar banyak, jadi uang, nah, kembali ke zakat uang seperti perincian yang lalu. Kalau masih dalam bentuk mebel ya nggak bisa, nggak ada zakat. Misalnya dagang barang elektronik, apa ada zakatnya? Ya tidak ada zakatnya. Kecuali kalau jadi uang ya hitung ke zakat uang, gabung ke uang-uang yang lain. Ya, selama masih barang elektronik tidak ada zakatnya. Ada yang dagang lagi yang lain, ya, pakaian tidak ada zakatnya, kecuali kalau jadi uang ya ikut zakat uang. Dan begitu seterusnya. Ya, kalau emas dan perak ya ikutnya zakat emas perak, bukan zakat perdagangan emas dan perak, tidak. Emas dan perak ikut zakat emas dan perak seperti yang lalu. Ya. Nah, begitu. Jadi ini insyaallah pendapat yang lebih kuat, dan ini juga dalam praktek juga lebih mudah ya. Walaupun kita enggak memilih yang mudah-mudah, tapi kita memilih ini karena dalil, di mana justru tidak ada dalil. Maka pendapat ini yang lebih kuat. Hanya saja di sini dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk para pedagang untuk membersihkan hartanya dengan sedekah, ya, sedekah yang sifatnya mutlak, dalam arti mutlak ini nggak terikat dengan apa aturan tertentu, nisab atau haul, tidak ada. Ya. Saya bacakan hadis dari Nabi SAW. Dalam hadis disebutkan riwayat Abu Dawud, Nabi SAW berkata, ya ma'asyarat tujjar, innal bay'a yahduruhu al-lagwu wal-halif, fashubuhu bis-sadaqah. Wa fi riwayatin yahduruhu al-kadhib wal-halif. Artinya, ya ma'asyarat tujjar, wahai para pedagang, innal bay', sesungguhnya jual beli itu, yahduruhu al-lagwu wal-halif, sering kedatangan kata-kata yang sia-sia dan sumpah-sumpah. Artinya namanya berdagang sering terselip di situ ucapan-ucapan yang seperti itu, ya. Ucapan-ucapan yang sia-sia dan sumpah-sumpah. Ya. Yang namanya pedagang ya, kalau bahasanya bahasa promosi ya begitu, ya kan? Oh, ini begini begini begini, wah, luar biasa. Apalagi biasa terlatih nyeles barang-barang tertentu, biasanya ucapannya sangat menggiurkan. Cuma terkadang kata-kata yang ya tidak benar, ya, atau bahkan sumpah-sumpah, ini sudah ditawar sekian, berani sumpah, atau belinya sekian, berani sumpah, dan seterusnya. Nah, artinya dalam perdagangan tidak jarang terkotori oleh hal-hal seperti itu. Maka kata Nabi, fasyubuhu bisadaqah. Maka yakni intinya berikan sedekah, ya. Berikan sedekah-sedekah untuk membersihkan dari kekeliruan-kekeliruan selama perdagangan tersebut. Nah, sedekah di sini tidak terikat dengan aturan-aturan zakat. Nisabnya berapa? Pakai haul apa tidak? Berapa yang dikeluarkan? Sama sekali tidak ada kaitan dengan itu. Jadi bebas. Nah, ini pula nampaknya yang dimaksud oleh Ibnu Umar dalam riwayat yang tadi kita baca. Beliau mengatakan ada zakat tapi enggak disebut tuntunan dan aturannya. Maka kembali kepada kebebasan tadi, yang penting memberikan ya sedekah-sedekah tadi, terserah mau berapa, mau tiap hari, mau tiap bulan, mau tiap tahun, yang penting berikan sedekah-sedekah tersebut. Nah, ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW ya, terkait dengan harta perdagangan. Kemudian juga di sini perlu diketahui bahwa ya di antara ulama, di antara ulama yang berpendapat tidak adanya zakat pada harta perdagangan adalah Ibnu Hazm. Kalau dari ulama sekarang ya Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan juga ya, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, termasuk ulama besar juga. Ya. Nampaknya beliau juga termasuk yang atau Ibn Abu Ubaid mengatakan an ba'dhi al-fuqaha annahu la zakata fi amwali tijarah. Ya. Mungkin yang beliau maksud adalah Atha bin Abi Rabah, wallahu a'lam. Ya. Nah, jadi itu yang bisa disimpulkan terkait dengan zakat harta perdagangan. Ya. Ya, mungkin sementara ini aja dulu yang bisa kita pelajari. Kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan.